asli kelahiran kota Pudak Gresik, saiki wis pindah nok Kediri ya. Arjunone Jawa Timur cow. Ada Ramayana juga ada Randy Soteng. Siapa dia kalau bukan Broden New Palapa. Mohon dengar hormat lagi sangat ya. Saudara-saudaraku sudah ya. Malam hari ini ciptakan suasana yang aman, tertib dan terkendali ya. Karena yang bergabung dengan Anda banyak sekali satuan reserse, satuan booster, satuan intel. Sengaja siaga menciptakan suasana aman, tertib dan terkendali sudah ditempatkan di titik-titik yang rawan ya. Kalau panjenengan membuat onar ya sangat berbahaya dengan panjenengan. Sudah ya. Baik saudaraku ya. Tutupan apa samu, manis nyawamu, ojo mbak. ya wes cukup lo anggolmu gende. Yo mari mari yo, yo leren leren no, ojo mbok terus terus mo. Kita jadi bareng semuanya. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, eh malen nyawamu, ojo mbok terus terus ke margane, ora ono gunane. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, eh malen nyawamu, ojo mbok terus terus ke margane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.